Mbak Yu, malam ini aku nginep rumahmu ya. Ono opo to jeng kok tiba-tiba gitu? Aduh, semalam itu aku mimpi nggak enak loh. Aku tuh mimpi ngeliat setan di rumah itu. Rumahmu yang baru ini? Hah? Lah kamu apa nggak tahu ceritanya? Apa sih? Rumah barumu itu palsu. Hah? Baru tapi tua. Sama.